wa ghairi dhalik. Wa laisa fi dhalika minal maslahati ma yu'aridu hadhil mafsadatu. Ma yu'aridu hadhil mafsadata, maf'ul. Maf'ul ya. Ma yu'aridu hadhil mafsadata fa innahu laisa fi dhalik illa du'auha lil mayyiti wa dhalika mumakkinun fi baitiha. Wa dhalika mumkinun fi baitiha. Wa minal ulama'i mayakulu atas yikhu khadhalik wa yahtajju biqawlihi sallallahu alaihi wasallama irji'na ma'zuratin ghayra ma'zuratin nah. fa inna kunna taftinna al-hayya wa tu'dhinal mayyita wa qawluhu li Fatimatu li Fatimata amma innaki law balagti ma'ahum al-kuda lam tadkhuli al-jannata. Baik, lam tudkhuli al-jannata. Tabarakallahu fikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini lanjutan masih dari sebab-sebab para wanita dicegah atau dilarang ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Kemarin sudah disebutkan yang pertama, sabda Nabi fazuruha, itu sigohnya, fil amrnya itu untuk mudzakkar. Ya, ala sabili taghrib. Naam. Itu. Dan juga diterangkan lagi tuh, bisa murojaah lagi, wa minha. Berikutnya juga anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan lirrijali bi anna dzalika yudzakkirul mauta wa yuraqqiqul qalba wa yudwatudmi'u al aina. Memberikan alasan. Kenapa? Alasannya ialah kalau para pria berziarah kubur, nanti ziarah kubur itu akan lebih mengingatkan kepada akhir kematian, akan melembutkan kalbu, dan akan membuat air mata ini menjadi menangis. Ya. Hakadza fi musnadil Imam Ahmad. Demikianlah yang tertera dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ma'lumun, dan juga telah diketahui annal mar'ata idza futihalaha, ya. Bahwa wanita jika dibukakan bagi wanita tadi hadal bab, ya, pintu ini untuk mau apa? Untuk berziarah kubur, akhrajaha ilal jazai wan nadbi wan niyahati. Ya, kalau wanita diizinkan, maka di sini akhrajaha, ya, maka ini akan mengeluarkan wanita tadi, ya, apa namanya, menyebabkan sikap jaza, gelisah, ya, galau dia di kuburan melihat orang terkasihnya itu wafat atau dimakamkan. Ya, kemudian akan mendatangkan juga sikap apa? Nadab, ya. Sikap an-nadab yaitu panik dia, apa, meratap dia, waniyahah, dan ya, meratap ini yang pakai meraung-raung. Lima fiha minad dha'fi, karena ada kelemahan pada wanita, kelemahan emosionalnya, kontrol emosinya. Dan sedikitnya kesabaran mereka. Orang terkasihnya dikubur dia enggak kuat. Wa idza kanat ziyaratun nisa'i madinnatan wa sababan lil umuri al muharramah. Nah, apabila ziarahnya wanita tadi ke kuburan dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang diharamkan tadi, ya, fa innahu la yumkinu, ya. Yang dimungkinkan dengan wanita tadi ke kuburan, ya, kemungkinan besar dia akan demikian. Maka fa innahu la yumkinu ayyahudda al miqdara alladzi la yufdi ila dzalika. Ya. Taib. Maka di sini, ya, memberikan batasan minimal, batasi di sini al-miqdarnya itu, ya, kadar-kadarnya itu alladzi la yufdi ila dzalik, ya, ya, yang apa namanya, yang tidak akan menghantarkan kepada perbuatan tersebut, wala tamiza baina nau'in wa nau'in. Ya, ini enggak mungkin nih, la yumkin ini. Ini enggak mungkin. Jadi maka memberikan batasan minimal dengan membuat, dengannya membuat wanita-wanita tertentu dibolehkan untuk berziarah, dan juga membedakan, ada tamyiz, dibeda ini tipe wanita yang satu dengan tipe wanita yang lain, ini kan enggak mungkin. Paham enggak di sini? Ya, kalau memang dibolehkan gitu, dibolehkan sementara wanita ini kan sifatnya kontrol emosinya lemah, nanti enggak mungkin kita mesti dibeda ini. Oh, ini kadar yang nanti, ini wanita yang kadarnya enggak bisa apa namanya, yang enggak sampai meratap, boleh, yang enggak bisa jangan, kan sulit. Dipilah-pilih ini. Ya, wala tamyiza baina nau'in wa nau'in, antara satu jenis wanita yang bisa kontrol emosi dan yang gampang pecah emosi, kan susah. Itu maksudnya. Wa min usuli syariah, sementara di antara prinsip landasan syariat, annal hikmata idza kanat khafiyatan, ya, bila suatu hikmah ternyata bersifat ya samar, au muntashiran, ya, atau apa namanya, dia tidak tertentu menyebar, uliqa al-hukmu bimazinnati, maka ketentuan hukumnya itu ya ditaklik, dikaitkan dengan mazinnahnya, kemungkinan sebab terkuatnya aja. Fa yuharramu hadzal bab saddan lidzari'ati, maka bab ini, pintu ini diharamkan dibuka lebar-lebar untuk wanita untuk ziarah kubur. Kenapa? Dalam rangka menutup ya kemungkinan terjadi yang diharamkan tadi. Kama harrama an-nadhara ila zinati al-batinati. Ya, sebagaimana diharamkan melihat perhiasan wanita yang dibalik busananya. Ya. Taib, ini kan enggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan menghantarkan kepada yang lebih haram lagi. Ya. Wa kama harrama al-khalwata bil ajnabiyyati. Sebagaimana diharamkan berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita asing non mahram, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya, wa laisa fi dzalika minal maslahati ma yu'aridu hadhihi al-mafsadata. Ya. Ya, maka maslahat yang ada tidak lebih dari sekedar apa namanya? Juga tidak ada maslahat yang dapat menghapus mudarat yang ditimbulkan dari ziarah kubur ini. Ya, ziarah kubur wanita ini. Jadi enggak ada di situ maslahat yang bertentangan dengan ya apa? Yang kontra dengan mafsadat ini. Ya, justru kalah maslahatnya. Maslahatnya apa sih wanita? Mengingat kematian, gitu kan. Apalagi sih? Membuat air mata mengalir gitu. Apalagi sih? Melembutkan hati, gitu kan. Tapi mafsadat kemungkinan terbesarnya darul mafasid, ya itu. Alajal apa namanya? Muqaddam itu. Darul mafasid alajal bil masalih, muqaddam, lebih didahulukan. Fa innahu laisa fi dzalika illa du'auha lil mayyit wa dzalika mumkinun fi baitiha. Nah, ini maslahat yang ada tidak lebih dari sekedar mendoakan si mayit. Nah, itu bisa dilakukan di rumahnya. Wa minal ulama man yaqul, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa at-tasyyi'u kadzalika. At-tasyyi'. Ya, at-tasyyi' kadzalika atau mislu dzalik. Ya, di antara ulama ada yang juga berpendapat bagi dilarang bagi wanita yaitu mengiringi jenazah juga enggak boleh. Wa yahtaju bi qaulih. Ya, mereka para ulama berargumentasi, berhujah dengan sabda Nabi, irji'na ma'zuratin ghairu ma'juratin. Pulanglah kalian wahai wanita dari ma'zurat, dari mengiringi jenazah. Ya. Ma'juratin. Ya. Dengan tanpa dapat pahala. Ya, dengan membawa dosa. Fa inna kunna taftinna al-hayya, karena kalian hanya akan menimbulkan fitnah bagi orang yang hidup. Wa tu'dhina al-mayyita, dan kalian malah menyakiti wanita, menyakiti orang yang telah mati. Nah, tayyib barakallahu fikum. Ya. Jadi kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengiringi jenazah. Tiba-tiba ada niswah, ada para wanita khalfal jenazah, di belakang jenazah. Maka dikatakan di sini fanadhara ilaihinna. Maka Nabi melihat ke mereka dan Nabi bersabda demikian, irji'na ma'zuratin ghairu ma'juratin. Pulang kalian, enggak usah ngiringin jenazah. Ya, kalian enggak dapat pahala ini. Fa inna kunna taftinna al hayya. Kalian memberikan fitnah buat orang hidup. Ya, wa tu'dhina al mayyita, menyakiti yang mati. Ya. Tabarakallahu fikum. Itu sebab. Namun sahih. Disebutkan di sini hadisnya dhaif. Iya. Sebagai syahid aja kali. Sebagai syahid aja. Oh ya, wa qawlihi li Fatimata. Dan ya, sabda Nabi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Amma innaki law balagti ma'ahum al-kuda lam tudkhili al-jannata." Adapun engkau, wahai Fatimah, ya, lau balagti ma'ahum al-kuda, ya, seandainya kamu ikut mereka sampai menuju kuda itu tempat mayit, niscaya engkau tidak akan masuk surga. Ya, itu tidak akan memasukkanmu ke surga. Itu enggak, bukan enggak masuk surga. Itu pun enggak bisa bikin buat kamu masuk surga. Nah, itu enggak bikin kamu masuk surga juga kayak gitu. Namun juga ini ya da'afahu An-Nasa'i. Ya. Marrah wa marratan qol, satu kali Imam Nasa'i mendhaifkan, namun lain kali beliau mengatakan laisa bihi ba's. Hadis ini enggak apa-apa. Sebagai syahid aja sini. Ya, tafadhal. Wa yu'ayyidu ma sabata. Bismillah. Qala rahimahullah, yu'ayyiduhu ma sabata fi sahihaini min annahu nahan nisa'a an itiba'il janaizi wa ma'lumun anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam man shalla 'ala janazatin falahu qiratun wa man tabi'aha hatta tudfina falahu qiratani. Huwa adallu hatta tudfana. Hatta tudfana. Masa sampai dia menguburkan, sampai dikuburkan. Hatta tudfana falahu qiratani. Huwa adallu 'alal umumi min sighati tadhkiri. Fa inna lafdha man yatanawalu ar-rijala wa nisaa'a bi ittifaqin nasi. Wa qad 'ulima bil ahadithi as-sahihati anna hadzal umuma lam yatanawali nisaa'a linahyin nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna anittiba'il janaizi fa idza lam yadkhulna fi hadzal umumi fa kadzalika fi dzalika bitariqil aula intaha mulakhasan qultu wa yakunu al idnu fi ziyaratil quburi makhsusan birrijali khassa biqaulihi khussa biqaulihi la'anallahu zuwaratil quburi al haditha fa yakunu minal umu minal amil makhsusi wa amma stadalla bihi al qailuna bin nuskhi ajwibatun bin naskhi ajwibatun aydan minha anna ma dhakaruhu an Aishata wa Fatimata radhiyallahu anhuma mu'aridun bima warada anhuma fi hadzal babi fala yathbutu bihi naskhun wa minha anna qawla sahabi wa fi'lahu laysa hujjatan 'ala al hadithi bila niza'in wa amma ta'limuhu Aisyata kaifa taqulu idza zaratil quburi idza zaratil qubura wa nahwa dhalika fala yadullu 'ala naskhi ma dallat 'alaihi al ahadithu ats-tsalatsatu min la'ni zairatil quburi li ihtimali an yakuna dhalika qabla hadha an-nahyi al-aqidi wal wa'idi ash-shadidi wallahu a'lamu. Qala Muhammad ibn Isma'ila fi kitabi tathhiril i'tiqadi wal mushahidu allati sarat terhabis ini. Ya. Wa yu'idu masabata fi sahihain. Dan yang lebih yang menguatkan dari ini menunjukkan kepada makna yang lebih umum ini ya. yang menguatkan ini ialah apa yang telah sahih, telah valid dari dua kitab sahih, min annahu naha an-nisa an ittiba'il janais, bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Ini yang semakin menguatkan. Jadi hadis-hadis lemah tadi sebagai syawahid, nah, semakin menguatkan. Atau hadis lemah tadi ini punya syawahidnya hadis sahih, ya, punya mutaba'ah. Ini kan ada hadis ya, sahih, dua kitab sahih di Bukhari Muslim. Dan maklumun anna qawlahu, dan sabda Nabi, man shalla ala janazatin falahu qiratun, siapa yang mensalati jenazah dia mendapatkan pahala satu qirat, wa man tabi'aha hatta tudfana, siapa yang mengiringi jenazah sampai dimakamkan, falahu qiratan. Paris enggak disuruh kesini Pak Suheri? Berangkat ke mana? Shopee. Oh. Shopee apa? Motor. Udang Shopee. Oh, dia kerja dia jadi itu ya, berarti tukang nganter? Enggak, yang bagian gudangnya. Oh. Bagian milah-milah barang. Tai. Falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat. Huwa adallu 'alal umum min siqati tadzkir. Nah, hadis ini justru menunjukkan makna yang lebih umum daripada siqat tadzkir yang dalam hadis tadi, kuntunahitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Hadis yang kemarin. Aku melarang kalian, gitu kan. Nah, haitukum kum antum, kan untuk laki-laki. Fazuruha, maka ziarahilah sekarang. Ya. Ziarahilah. Nah, hadis ini lebih menunjukkan lagi. Ya. Man sholla itu. Siapa yang sholla? Sholla berarti siapa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Baik. Fa inna lafdha man, perhatikan, lafaz man sholla. Mannya kan man syartiyah ya? Ya. Man syartiyah. Ya tanawalu ar-rijal wa nisa bittifaqin nisa. Itu mencakup juga kaum pria dan wanita. Ya. Taib. Wa qad ulima bil ahadisi sahiha annal umum lam yatanawal an-nisa. Dan telah diketahui dari hadis-hadis sahih bahwasanya lafaz umum yang man shalla itu ternyata tidak mencakup wanita. Kenapa? Linahyin Nabi SAW lahunna anittiba'il janazah. Karena ada larangan Nabi untuk mengiringi jenazah. Ya enggak? Nah, tadi itu. Di dua sahih Bukhari Muslim jelas tuh. Naha'an Nabiyu, naha'an nisa'a anittiba'il janais. Nabi SAW melarang wanita. Nah, berarti hadis ini bukan buat wanita. Man sholla ala janazah falahu qirat, wa man tabi'aha, siapa yang mengiringi jenazah hatta tulfana, hingga dikuburkan, itu bukan wanita berarti. Ya. Baik. Fa idza lam yadkhulna fi hadzal umum, apabila para wanita enggak masuk ke umuman tadi, ya. Fa kadzalika fiha fi dzalika bi tariqil aula. Tentunya larangan untuk berziarah kubur, ya, ngikut ke mengiringi jenazah ke kuburan aja enggak boleh, apalagi ziarah kuburnya, itu lebih-lebih lagi. Intaha mulakhasan. Ya, selesai ini penjelasan dari Ibnu Taimiyah secara ringkas. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa yakunu al-ibnu fi ziaratul kuburi makhsusan lirrijal. Ya. Maka izin untuk ziarah kubur hanya khusus bagi pria. Khusso biqauli, dikhususkan dengan sabda beliau, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat para zuwaratil kubur. Nah, zuwarat ya, kemarin saya sudah terangin ya, sebelumnya saya menyangka ini dari sigoh tabdi, sigoh mubalaghah, berarti wanita yang gemar ziarah. Kan kalau di hadisnya tadi zairah, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah melaknat zairat, wanita yang berziarah. Ada ulama yang mengatakan boleh kok berziarah, karena ya apa namanya, yang dilarang ialah yang zuwarat, nah, yang tukang gitu, yang gemar. Nah, ternyata kata Asyuyuti, zuwarat itu jamak dari zuwaroh. Dan zuwaroh maknanya zairah, sama aja berarti. Ya. Berarti zairat dan zuarat bimakna ya, sama maknanya. Sesuai dan kukang sama aja. Ya. Itu tuh gemar gitu ya. Tukang ziarah, gemar ziarah. Ya. Nah ini bagian-bagian yang ini antum stabiloin, antum hapalin ini ya. Kalau terjadi kasus di keluarga kita ada yang mau ziarah kubur, ini. Ya, wanita-wanita kita. Kita kasih tahu. Ya, kasih tahu. Kalaupun mereka nanti, ini ada ustadz yang bolehin. Ya, kita kasih tahu, tunjukkan ini. Ini gimana Pak Ustadz? Ini mau Wahabi, ya udah lahir udah biasa. Bukan masalah Wahabi, Wahabinya lihat dong rujukannya, ya kan? Nah. Rasulullah Wahabi dong. Iya. Nah, fayakunu minal ami al makhsus. Ya. Ya, maka di sini terdapat lapat umum yang dikhususkan. Nah, di sini terdapat lapat umum yang dikhususkan. Wa amma istadalla bihi alqailun bin naskhi ajwibatun. Ya. Nah, ada apa namanya? Memang terdapat dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang menyatakan bahwa larangan tersebut mansukh. Nah, ini ada ajwibah, ada beberapa jawaban. Jawaban juga. Ya, terkait mereka ini. Di antaranya minha. Ya. Anna ma dzakarahu an Aisyah wa Fatimah radhiyallahu anhuma, ya, bahwa hadis yang mereka sebutkan berasal dari Aisyah dan Fatimah radhiyallahu anhuma mu'aradun bima warada anhuma fi hadzal bab, fala yasbutu bihi naskhun. Ya. Itu bertentangan dengan hadis-hadis yang juga berasal dari keduanya, dari Aisyah dan Fatimah di bab ini. Ya, maka fala yasbut. Ya. Maka enggak valid. Ya, nasakhnya tadi. Nasakh larangan ziarah kubur bagi wanita, kan kata mereka itu udah dihapus. Nah, udah dihapus. Jadi sekarang boleh mutlak. Maka enggak sah nasakh tersebut. Wa minha. Nah, fadhol Pak Ahmad. Udah. Ini udah ya. Wa minha anna qaula sahabi wa fi'lahu laisa hujjatan 'alal hadis bila niza'in. Juga berikutnya. Yang namanya ucapan sahabat dan perbuatannya, perbuatan sahabat itu bukan hujah ya atas hadis. Ini penting ini, tidak bisa dijadikan hujah untuk melemahkan, mengalahkan hadis. Bila niza' tanpa ada khilaf. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini. Yang namanya hujah bukan qaul sahabi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Hanya sedikit ulama yang menyatakan qaul sahabat sahabi. Ya. Yang dikatakan dari sahabat itu hujah adalah ijma' sahabat. Ijma' sahabat baru hujah. Ya. Makanya kalau ada orang membid'ahkan kunut subuh pakai satu sahabat tuh kagak ngaruh. Enggak masuk. Itu lucu itu kayak gitu. Ini bid'ah, kenapa? Ya bid'ah itu kan menurut sahabat satu orang aja. Kak, sejak kapan jadi hujah gitu? Ya. Lagi pula kan bid'ahnya itu, lafaz bid'ah dalam fikih itu bukan bermakna bid'ah doang. Itu maknanya itu kata Ibnu Qudamah, la yusannu, enggak disunahkan. Nah itu kan menurut dia enggak disunahkan. Yang lain, ya, menurut sahabat yang ini enggak disunahkan. Ya, Baihaqi di Sunan Kubra membawakan banyak riwayat. Itu kalau melenceng di sini ya terkait kunut subuh karena ini ada kaitannya ya. Nah ini kalau antum nanti bahas kunut subuh ucapan sahabat bukan hujah, mana nih Fathul Majid ya, Fathul Majid. Wa amma ta'limuhu Aisyah ta, adapun pengajaran beliau kepada Aisyah ya taib, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa taqulu idza zaratil qubur. Nah. Ya. Apa yang harus diucapkan oleh Aisyah? Taqulu, taknya itu tak mudoroah, ya. Itu untuk muannas maksudnya, bukan untuk anta. Apa yang harus dilakukan oleh beliau? Apa yang harus diucapkan oleh beliau ketika beliau berziarah kubur? Wa nahudzalik, dan misalnya Ini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fala yadullu ala naskhi madallat alaihi alhadisu asala satu min la nizawaratul kubur. Itu pun juga tidak menunjukkan ya larangan-larangan berziarah kubur bagi wanita yang ditunjukkan oleh tiga hadis sahih tadi tentang laknat wanita yang berziarah kubur, itu pun juga tidak menunjukkan hal tersebut dimansuh oleh pengajaran Nabi kepada Aisyah apa yang Aisyah ucapkan kalau ziarah kubur. Ya, kenapa demikian? Lihtimari ayakuna zalika qabla hadha nahi al-akidi al-wa'idi asyadidi wallahu ta'ala alam. Ya, karena besar kemungkinan bahwa pengajaran Nabi kepada Aisyah tadi itu sebelum larangan Nabi tadi terhadap wanita yang berziarah kubur. Ya. Ya, ini terjadi yang larangan yang tegas, yang akid, yang wa'id, yang pakai ancaman yang syadid. Ya, Allah. Ya, enggak mungkin Nabi berbicara dalam banyak hal tentang larangan berziarah kubur dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, larangan mengikuti jenazahnya, larangan ziarahnya sampai dilaknat dengan dua lafaz zairat, zuwarat. Terus tiba-tiba dimansuh dengan sabda beliau kepada Aisyah gitu aja. Enggak mungkin. Justru sabda Nabi kepada Aisyah itu sebelum ada larangan tadi. Nah, bagi wanita. Paham sini ya? Nah, faddal. Bismillah. Qala syarihu rahimahullahu taala. Qala Muhammad ibn Ismail fi kitabi Tathhirul I'tiqadi wal mushahadu allati sarat a'zamu zari'atin ila syirki wal ilhadi ghalibu may ya'muru may ya'muruha al muluku was salatin imma ala qaribin lahum am ala may yukhsinuna adh-dhanna fihi min fadilin aw alimin wa yazuruhu an-nasu alladhina ya'rifunahu ziyaratan ziyaratal amwati min duni tawassulin fihi wala hatfin bismihi bal yad'una lahu wa yastaghfiruna hatta yang qorido hatta yang qorido benar yang qorido may ya'rifuhu aw aktsaruhum fayati mim man ba'dahum may yara qabran qad syuyyida 'alaihi al-bina'u wa surijat 'alaihi sumu'u wa furisha bil farasi al fakhiri fayak takidu anna bil firas pak bukan ya? Faras bil firasi bil firas ya bil firasi al fakhiri fayak takidu anna dalika dinakin au taf'i dharrin wa ta'tihi as-sadanatu yakdibuna alal mayiti bi annahu fa'ala wa fa'ala wa anzala bi fulanin ad-durra wa bi fulanin an-naf'a hatta yakhrisu fi jabalatihi fi jibillatihi fi jibillatihi kulla batilin wal amru ma sabata fil ahadisi an-nabawiyati man la'ana min la'nin min la'nin ya min laknin man syarajal kuburo wa kataba alaiha wa bana alaiha wa hadisu dhalika wasiatun ma'rufatun fa inna dhalika fi nafsihi manhiyun anhu summa huwa zari'atun ila mafsadatin azimatin intaha. Lanjut tanggung pak ya. Wa minha ta'lumu ta'lamu wa minha ta'lamu mutabiqatal mutabaqatal hadisi litarjamati wallahu a'lam qauluhu wal muttakhidina 'alaiha al masajida taqaddama syarhuhu fil babi qablahu qauluhu wasuruja qala abu muhammadin al maqdisi law ubiha ittahadur suruja alaiha lam yul'an min fi man fa'alahu law ubiha ittikhadus suruji ya ittikhadus suruji alaiha lam yul'an man fa'alahu. Man fa'alahu. Di anna fihi apa itu? Tudayyi'an. Tadyi'an. Lil mali fi ghairi fa'idatin. Nah. Fa ifratan fi ta'dhimil kuburi asbaha ta'dhimil asnami. Faqala Ibnul Qayyim asbaha ta'dhimil asnami. Asbaha ya. Ta'dhimil asnami. Faqala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ittikhadaha masajida wa iqadus sarja alaiha minal khabari. Suruja. Wattikhaduha masajida wa iqadus suruji alaiha. Suruji alaiha minal khabairi. Naam. Auluhu rawahu ahlus sunani yani Aba Dawuda wa Tirmidhi wa Ibn Majah faqat walam yarauhu An-Nasa'i. Baik, barakallahu fikum. Tadi di bukunya Pak Ahmad banyak enggak disebutkan apa yang ada di saya. Iya, betul. Tadi hanya kok nyari-nyari enggak nemu-nemu. Enggak apa-apa, tapi sama kok. Intinya kurang lebih sama. Mungkin di buku saya atau yang buku antum ada tambahan. Qala Muhammad. Ya, Muqala al-Imam Muhammad ibn Ismail As-Sunani fi kitabih At-Tathhirul Itiqad. Jadi al-Imam ya, Muhammad bin Ismail As-Sunani, Imam As-Sunani. As-Sunani yang sejaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan Abdul Razak As-Sunani sahib Al-Musannaf ya. Nah, pengarang kitab Al-Musannaf. Nah, ini Syekh Al-Imam Abdurrahman Muhammad bin Sunani ya, beliau pengarang juga Bulughul Maram. Beliau ini sejaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Yaman, tapi enggak pernah ketemu. Tapi tahu di Najd ada dakwah tauhid. Beliau memuji. Karena dakwahnya sama. Nah, beliau juga nulis kitab yang sama dengan Syekh yang Muhammad bin Abdul Wahab tulis. Itu Tathhirul Itiqad. Kalau secara topik itu hampir mirip dengan Kasbus Syubuhat. Kasbus Syubuhat. Dan Tathhirul Itiqad bahkan lebih kencang dikit daripada Kasbus Syubuhat. Nah, itu bagus untuk baca. Atau kapan-kapan kita baca itu. Ada syarahnya Syekh Fauzan. Ya. Ada syarahnya itu yang saya punya ya. Syarah Syekh Fauzan dan Syekh Roji. Syekh Abdul Muhsin juga pernah mensyarah, tapi sama Syekh Abdul Muhsin dianulir. Ya. Syekh Abdul Muhsin pernah mensyarah, tapi sama Syekh Abdul Muhsin dianulir. Nah, dijelasin sama Syekh Abdul Muhsin di kitabnya itu Al-Idah wa Tabyin. Ya, nanti yang bahan daurah di Al-Hasan insyaallah. Nah, itu. Ya. Sama Syekh Abdul Muhsin dianulir, artinya beliau taraja'ah, beliau rujuk. Beliau rujuk sampai Syekh Abdul Muhsin di Al-Idah wa Tabyin mengatakan, semua yang Anda dengar dari saya bahwa saya tidak mengkafirkan kuburiyin dan musyrikin, maka batal semuanya dengan pernyataan saya di buku ini, di Al-Idah wa Tabyin, bahwa saya mengkafirkan ya, musyrikin, dan saya semadhab dengan guru saya Syekh bin Baz. Gitu. Tayyib barakallahu fikum. Nah, ini penting ya, Tathhirul Itiqad dibaca ini ya. Itu. Tapi Ahsan pakai syarah ya, syarah Syekh Fauzan atau Syekh Rajihi. Karena kalau enggak pakai syarah nanti disimpulin sendiri. Karena sebenarnya enggak usah pakai syarah juga jelas sih, jelas. Takfir dari Syekh Muhammad bin Ismail As-Sunani terhadap musyrikin. Baik. Kata Al-Imam As-Sunani di Tathhirul Itiqad ya, kubah-kubah ini dan masyahid alati sarat ya, a'dhamu dzari'atan ila syirki wal ilhad, kubah-kubah ya, kubah-kubah dan juga bangunan masyahid ya, kayak semacam monumen-monumen, kemudian pusara-pusara ya, ya, situs-situs yang dikeramatkan ini, dia menjadi a'dhamu dzari'atin ila syirki. Dia betul-betul menjadi ya, sebab terbesar menuju kesyirikan wal ilhad. Ya, dan bentuk ilhad keateisan. Ya. Bahkan disebutkan di sini akbar wasilatin ila hadmil Islam wa kharabi bunyanihi. Dia menjadi sebab terbesar, wasilah terbesar untuk menghancurkan Islam dan rusaknya bangunan Islam. wa ghalibu man ya'muruha, dan kebanyakan orang yang bikin tadi, ya, bangunan-bangunan sejarah, monumen, kuburan-kuburan yang dikeramatkan adalah siapa? Hul muluk al-wasalati. Para penguasa, raja-raja, ruasa wal wulat, itu aja. Para, ya, para pemimpin. Ya, imma ala qaribin lahum aw ala man yuhsinu nafihi min fadilin aw alimin. Ya. Tabarakallahu fikum. Baik hal itu dilakukan terhadap salah seorang kerabat mereka atau terhadap orang yang menurut mereka adalah orang yang alim. Ya, orang yang mulia, yang alim, tambahan-tambahan di buku saya sufi, fakir, syekhin kabir. Ya. Taib. Ah ini. Wa yazuruhu an-nasu alladziina ya'rifunahu ziyaratal amwati. Dan orang-orang pun mengenalnya, datang menziarahinya seperti berziarah terhadap mayit-mayit biasa. Ya, biduni tawassulin bihi wala hadfin bismihi, tanpa ada tawassul, ya, dengannya dan tanpa meneriakkan namanya. Ya. Bila hadfin itu, ya, membisikannya. Membisikan, ha? Meneriakkan juga bisa, ya. Bal yad'una lahu wa yastaghfiruna. Justru dulu orang-orang mendoakan kebaikan untuknya, memohonkan ampunan untuknya, hatta yang qarida man ya'rifuhu au aktsaruhum. Ya, sampai habislah generasi orang-orang yang kenal ini, ilmu ini atau mayoritasnya, fa ya'ti man ba'dahum. Kemudian datang generasi yang setelah mereka, man yara qabran qad syayyida 'alaihi al-bina'. Kemudian generasi selanjutnya yang mendapatkan kuburan itu sudah syayyida, sudah telah dipasang bangunan di atasnya. Ya. Wasurijat 'alaihi syumu'. Ya. Syumu'. Ya, sudah diterangi oleh lilin-lilin. Wa furisha bil firas al-fakhir. Ya, dan dibentangkan permadani yang mewah. Ya, udah di kuburan-kuburan itu kan kayak begitu. Kayak kuburan pengantin di hotel bintang 5. Lampu kelap-kelip. Ya, wa urkhiyat 'alaihi sutur. Kemudian digantungkan beberapa tabir. Ya, wa ulqiyat 'alaihi al-auradu waz-zuhuru. Udah ditaburkan di atasnya beberapa aurat, warat gitu. Apa namanya? Air bunga mawar. Ya, zuhur, bunga-bunga, udah. Fa ya'taqidu anna dzalika li naf'in aw li daf'id durrin. Ya. Sehingga timbullah keyakinan bahwa mereka yang lakukan itu bermanfaat dan dapat mencegah mara bahaya. Ta'tihi as-sadanatu. Nah, akhirnya datanglah kuncen kepada peziarah. Yakdzibuna 'alal mayyit. Si kuncen ini, ya, berbohong. Ya, atas nama si mayit ini, bianahu fa'ala wa fa'ala, bahwasanya si mayit ini dulunya begini begitu. Wah. Di orang ini nih, orang wali. Ya, wa anzala bi fulanin ad-durra bi wa fi fulanin naf'a. Si mayit ini bisa memberikan mudorot buat si fulan, ya, memberikan manfaat untuk si fulan. Ada orang datang ke sini kalau mau nyalek, ziarah ke sini jadi berhasil. Tuh, kayak gitu. Dikibulin sama kuncen, kuncennya dapat duit. Ini enggak di Arab, enggak di Indonesia. Ya, dulu saya di Yordania itu, karena bimbing travel awam, ya, travel awam, dibawa ke kuburan para nabi. Wah, saya kasih tahu ke jemaah, jangan mau. Cuman memang udah dijadwalin sama travel, mampir ke kuburan Nabi Syuaib, masjidnya, aduh. Tapi kesempatan lah buat dakwah. Kesempatan buat dakwah. Ribut sama ribut. Iya. Ribut. Apa? Debat gitu. Ujung-ujungnya sunduk. Nah. Ujung-ujungnya. Nah, kepada jamaah, saya suruh terjemahin. Mau. Ayo coba berikan apa? Sisikan kalian di sunduk itu, di kotak itu. Wah, ujung-ujungnya fulus. Aduh, kuncen. Sadana. Aduh. Ya, itu di Urdun itu banyak, sama di Palestina kayak begitu. Kerjaan orang-orang sufi. Hatta yagri sufi jibillatihi kullabatinin, kullabatilin. Ya. Ya. Sampai-sampai para sadanah tadi, para kuncen tadi kadang mendoktrin. Apa namanya? Mana sih tadi? Hatta yagri sufi jibillatihi. Apa namanya? Sampai dia menanamkan, Goroso Yagrisu itu menanamkan ya. Sampai-sampai si kuncen ini menanamkan ya kebatilan dalam diri mereka lantaran ketidaktahuan mereka. Ya. Kebatilan pada si jibillah itu, apa wataknya. Wal amwat masabata fil ahadits annamau. Wal-amru masabata fil ahadits an-nabawiyah. Padahal permasalahan tersebut ya itu telah valid, telah jelas dalam hadis-hadis nabawi. Min la'ni man sarajal kubur, yaitu tentang laknatnya orang yang menerangi kuburan, mau pakai lilin, pakai lampu. Wa qatala, nulis-nulis di kuburan, wa bana ilaiha, membangun bangunan di atas kuburan. Jelas wal ahadits dzalika wasi'atun ma'rufatun. Hadis-hadis ini sangat luas, dikenal banyak. Fa inna dzalika fi nafsihi manhiyun anhu. Hadis-hadis itu sendiri udah larangan. Summa huwa dzari'atun ila mafsadatin 'azimatin intaha. Dan itu sendiri perbuatan tadi, bangun bangunan, kasih lampu, itu adalah jalan menuju kerusakan yang besar. Itu diagungkannya kuburan tadi hingga disembah. Ya, intaha. Wa minhu, maka berdasarkan ini ta'alamu, anda berarti mengetahui mutabaqatul hadis, apa sih ya korelasi kesesuaian hadis ini dengan bab ini ya. Wallahu alam ya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, ya, dan dilaknat juga orang-orang yang menjadikan ya, tempat-tempat ibadah masajid di atas kuburan. Taqaddama syarhu ibal bab, ini telah berlalu penjelasannya ya di bab sebelumnya. Wasurut, dan juga pelita-pelita penerang, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni, la ubiha ittikhadu surut 'alaiha lam yul'an man fa'alah. Ya. Seandainya boleh menyalakan penerangan di atas kuburan, tentu ya hal tersebut tidak akan dilaknat orang yang melakukannya. Li'anna fihi tadyi'an lil mal min ghairi fa'idatin. Karena ya menerangi kuburan pakai lampu, pakai lilin dan seterusnya, itu menyia-nyiakan harta, enggak ada faedahnya. Emangnya kuburannya jadi terang apa di dalam kuburnya orang? Ya. Wa ifratan fi ta'zimil qubur, dan juga ini berarti bentuk ifrat. Ya. Bentuk menyepelekan. Ya. Ya. Ya, apa namanya? Berlebih-lebihan. Ya, dalam mengagungkan kuburan. Yang asbaha ta'zimal asnam, yang mir, yang menyerupai pengagungan terhadap berhala-berhala. Ya, ini kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, kemudian wa qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Ighathatul Lahafan, ittikhaduha masajida wa iqadus suruji 'alaiha minal kaba'ir. Membuat bangunan di atas kuburan dan apa namanya menyalakan penerangan lampu di atas kuburan itu termasuk dosa besar. Wa qauluhu, dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tadi diriwayatkan oleh ahlu sunan, yakni Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya. Taib. Ya. Wa lam yarwihi An-Nasa'i. Imam Nasa'i enggak meriwayatkan. Namun yang benar Imam Nasa'i meriwayatkan ya, di Sunan Sugra dan bahkan di Sunan Kubra. Taib, selesai bab ini, bab masuk bab berikutnya, bab Maja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhid. Bab penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, keterangan tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam memelihara tauhid, memelihara himayah penjagaan Nabi, sisi-sisi tauhid. Wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Dan bagaimana Nabi menutup segala jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ya. Mau masih baca? Fadal? Pak cukup? Ayo cukup deh ya. Ya subhanakallahumma bihamdik, syadullah ilah lanta, astagfirullahaladzim.